السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله جماعة بمرتي رحمني ورحمكم الله، والحمد لله الدنيا أبس ثم بمتى نرمي دري الله نحن دري الله di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul berbagi di Masjid Al-Ikhlas untuk bersama-sama mengkaji dan menggali agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis wa man istama'a qawlun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatla rasulahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa hafathum al-malaika wa khaffathum rahmah wa dhakara Allah fi majillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran dari kitab Allah dari sama mereka, kecuali akan turun pada mereka as-sakinah. Dan dalam alimu as-sakinah turun kepada mereka sendiri, mengkhasiat memakan diri rahmat, uhakat memalakan mereka memberi mereka dan Allah subhanahu mereka di sisi para malaikatnya. Sebab utama yang besar bagi siapa-siapa yang berkumpul di masjid untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kembali di kajian kita ini menuliskan tafsir dari surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-17. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه لنطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأحضره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره قد يرمو الإنسان إلى الطعام أنا صمدنا الأرض صفرا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وشجرا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ف الله سبحانه وتعالى بالجنة قتل الإنسان ما أكثر. قتل الإنسان الشيخ أن معناها أهلك بنفسه. قتل الإنسان ما أكثر لنفر عمالوسي يجب ما أكثر awangkah besar kekufurannya, alangkah besar kekufurannya. Jadi mad itu pada mad kalau mad itu, ya, itu mad ta'adliyah. Ma yang menunjukkan kehilangan, takjub dan hilang. Nah, kenapa didapatkan dengan ma ta'adudiyya? Sebagian mengatakan itu mati bilami yang katanya. Tapi, Syekhul Ubaid rahimahullah menunjukkan ini lebih pada ma ta'adudiyya menunjukkan hilang. Kenapa hebat tentang manusia yang begitu besar kekufurannya? Innama kana kufur insani aziman. Hanya saja kekufuran manusia di sini sebagai sebuah perkara yang besar, sehingga sesuatu yang aneh dan mengherankan. Lianna Allah a'tahu 'aqlan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia akal. Sudah diberikan akal. Wa arsala ilayhi ar-rusul. Allah juga sudah mengutus para rasul alaihi salatu wassalam. Wa anzala alaihi al-kutub. Juga sudah diturunkan kitab-kitab suci. Wa amadahu bi kulli ma yahtaju ila tasdiq. Ya Allah berikan bantuan dan tolongan kepada manusia dengan segala apa-apa yang memang dibutuhkan untuk bisa membenarkan kemungkinan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manusia itu ada apa, mata, telinga, hati. Allah akhrajah mungkin butuhnya itu mana itu kata akan mengesyikan wajah alam kisah awal taksor dan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tapi Allah jadikan untuk kalian semua pendengaran, penglihatan dan hati. Itu adalah alat-alat untuk bisa mencerna dia, ya. Nah, jadi sudah lengkap semua. Jadi akal, Allah itu para rasul, Allah turunkan kitab-kitab. Bersamaan dengan itu semuanya, wa ma'adhalika kafar. Tetap saja manusia kufur. Fayakunu kufruhu aziman. Sehingga menjadi kekufurannya manusia itu sangat besar perkara. Artinya bukan aneh. Sangat aneh ketika dalam memilih segala perkara yang seharusnya menjadi seberang. Mereka itu beriman, mereka itu tidak kufur. Tetap saja mereka memilih jalan kufur. Jadi antaranya mereka itu apa? Mengucapkan kufur terhadap adanya Nabi Tuhan kita. Kabel itu mengucapkan adanya Nabi Tuhan kita. Ya mungkin. Jasad manusia yang sudah mati dikubur, jasadnya sudah hancur lebur yang di tanah untuk kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan kembali. Tidak mungkin. Sehingga karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang berikutnya mengingatkan tentang penciptaan manusia. maka manusia itu sadar bahwa zat yang tentunya mampu menciptakan manusia dari yang semula tidak ada menjadi ada, maka mampu untuk kemudian kembali membangkitkannya di hari kiamat kelak. Walihada qal min ayyi syai'in khalaqa. Oleh karena itu Allah berfirman sebenarnya, dari apakah Allah menciptakan manusia? Ini istidlal takrir, pertanyaan tapi itu menetapkan. Menetapkan misalnya tidak jauh, menetapkan apa yang Allah firmankan setelahnya di dalam firman yang dimutlakkan khalaqa. Dari ya setetes air mani Allah menciptakan. Ya, ini anta aiman insan kaisa takfuru min ba'di. Maknanya, kamu mulai manusia. Bagaimana mungkin bisa mengkufuri hari kebangkitan? Min ajla yang kulita dari apa sih kamu itu diciptakan? Alam tuhlak minal adam. Bukankah kamu itu dicipta dari semula tidak ada? Lam takun syai'an madhkura, dan dia bukan sesuatu yang disebut, artinya berada sama sekali. Kemudian lalu fa ujita wasirta insana, kamu pun menjadi ada dan menjadi manusia. Tetapi tetap kuru ibadati, bagaimana mungkin kamu kukur mengingkari hari kebangkitan. Itu tadi, Allah mampu, semua tidak ada. Ya kan, semua kita semula tidak ada, si A, si B, si C, si D, semula tidak ada. Di dunia ini tidak tersebut namanya. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Dari tadi apa? Nufah, ketersaingan yang Allah menciptakan. Tentu yang mampu menciptakan dari yang semula tidak ada menjadi ada, lebih mampu untuk mengembalikan ya, sesuatu yang sudah pernah ada, yang kemudian hancur menjadi tanah, jadi kembalikan, tapi itu lebih mudah. Kalau sudah pernah ada dia itu. Wahai hamba-hamba yang nafkahin salat kamu, itu seperti tadi Allah berfirman dari kitab Imani dan Allah menciptakannya. Fakat jauh kemudian Allah ya menentukan dari kitab Imani Allah menciptakannya, kemudian Allah menentukannya maknanya ayat ja'alahu muqaddaran aqwaran. Allah menjadikan penciptaan manusia itu ditetapkan berfase-fase. Ya, faqad darahu. Allah menentukannya, menetapkannya, maksudnya penciptaan manusia atau tetapkan itu adalah berfase-fase. Nutfah pertama dari masih air mani, summa 'alaqah, kemudian menjadi sekumpal darah, summa nutfah, kemudian nanti jadi sekumpulan skrap daging dan seterusnya sampai menjadi lengkap sempurna seorang bayi di dalam perut rahim ibunya. Dalam hadis sahih ini sudah dilihat dalam hadis sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasa'ata al-mas'ud faqala ya beri bersabda, inna ahadakum yusbahu qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya dengan beberapa fase yang pertama disebutkan arba'ina yawman nutfatan. 40 hari pertama sebagai nufah. Semua yang umur anak orang di belakang kemudian menjadi segumpal darah. Semisal itu juga, artinya di 40 hari berikutnya. Semua yang umur kekuatan di belakang kemudian menjadi segumpal daging. Juga semisal itu juga di 40 hari yang ketiga. Nah ini tentunya termasuk alam pencahayaan berubah. Satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Jadi dia mengalami setelah itu. Kenapa? Karena di masa itu belum ada USG, belum ada yang mengetahui perkembangan janin seperti apa. Tetapi Nabi SAW menyebutkan tentang faktor penciptaan manusia dari mutlak, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mutlak, plus waktu, waktu yang dibutuhkan bagi. Dan menunjukkan ada murni ahlam yang dibuat untuk tanda dari tanda-tanda nanti yang dihidup. Yang ternyata sering berkembangnya ilmu pengetahuan betul bagi penciptaan seperti itu. Maka setelah dengan berarti tiga tahapan tadi 120 hari ya, betul ya, 120 hari cuma yursal ilaihi al-malak atau cuma yursal ilaihi al-malak, Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Saya berkumpulkan ruha yang malaikat ini menjelaskan ruh wa yu'maru bi'arba'i kalimat, diperintah mengucapkan tiga perkara, ikat diri begini, mengucapkan tempat rezekinya, wa ajari tentang ajar dan padanya, wa amali tentang amalannya, wa syafi'yun wa usra'iyun, dan juga dicatat dia seorang yang akan celaka, ataukah seorang yang akan bahagia beruntung. Fawal ladzina la ilaha ghairuh, إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسجد عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيذكرها. أمرنا لي بالصبر بمن نرجع فيها هذا سبها من حق مغين كبديا سسنبوك يسألون تقول لدي كبير بل أردنا بالأمر كانت أمران تنبيه سوريا. Jadi di saat kehidupannya itu dia beramal dengan amalan menuju surga. Sambil disebutkan sudah tadi tidak ada antara dia dengan surga kecuali hanya satu dirham, satu harta. Segini sudah kan? Harta. Betul. Ya satu dirham. Kemudian saya sedikit hari ini kita didahului atau mendahului atasnya kitab catatan takdirnya. Artinya bahwa dia telah ditetapkan dan akhirnya penduduk neraka, maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalamnya. Mulai beliau lanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Seorang dia, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu dhira'. Fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha, dan kita takdir secara takdir yang mendahului di atasnya, waktu dia beramal dengan amalan penduduk ahli al-jannah dia pun masuk ke dalam jannah. Dari situ terdapat keimanan tentang takdir. Saya sebenarnya berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala walim kepada hamba-hambanya. Ini selama itu beramal amalan penduduk surga, kemudian kok kemudian ditutup dengan amalan penduduk neraka, jadi masuk neraka. Ulama menerangkan itu karena dia beramal dengan amalan penduduk surga, ya, di sesuai berhidupnya tadi. Lahirnya saja dia beramal dengan amalan-amalan kekuatan, tapi di dalam hatinya tersimpan, ya, dia tersimpan, ya, kekufuran dan sisa itu. Sehingga dia pun menutup akhir hidupnya dengan amalan penduduk api neraka. Ya. Barakallahu fiikum. Maka awal hadis tadi menunjukkan itulah fase-fase penciptaan manusia. Jadi Allah menciptakan dari nutfah, kemudian Allah menentukan, dia menentukan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Fal insanu muqaddamun min qabli ummihi, maka Karena manusia tadi yang ditetapkan penciptanya di perut ibunya, apa yang terjadi? Yukadiru hadal takdir. Siapa yang menentukan dan menetapkan faktor-faktor tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man alladhi yusiru ilayhi? Man alladhi yusiru ilayhi ma yamru bihi min al-kitab alladhi yattasil bihi biwaqifat surah min hadhi ummi? Siapa zat yang menyampaikan kepada janin tadi ya suatu yang menjadi sebab janin bisa bertumbuh dan berkembang, yang itu disampaikan atau disambungkan melalui perantara usaha apa karya apa proses ya kan, yang kemudian dari garah sebelumnya itu tentu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa Allahu 'azza wa jalla. Kecuali Allah 'azza wa jalla. Artinya sebenarnya kan belum bisa cari rezeki sendiri. Tapi Allah yang berikan kemudahan dari cara ibunya itu sehingga sebagai asupan bagi janin tersebut. Walaha taqala thumma tajida yasla. Allah karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman tumas sabil ya sa kemudian jalan itu Allah memudahkannya. As-sabil min al-ma'na at-tariq ya'ni yasara lahu at-tariq li yakhruj min batni ummi ila 'alam al-mushahada. Yaitu Allah memudahkan bagi dia jalan untuk keluar dari perut ibunya menuju alam dunia ini. Allah mudahkan. Yasara lahu aidan ba'da dzalik ما ذكره تعالى في قوله وهديناه هديين. Allah juga mudahkan setelah itu sebagaimana dalam firman Allah yang lain surah Al-Balad ayat 10 dan kami berikan petunjuk kepadanya dua jalan. Di antara tafsirnya adalah yasara lahu sabiyai ummihi yataghadda bihima. Allah mudahkan bagi si gadis yang telah keluar tadi untuk bisa mencapai kepada ibunya sehingga dia pun dalam asupan dari ya kan, itu kan artinya hidayah dari Allah, hidayah dari Allah ya kan, bagi otomatis seperti itu ya kan, bisa makanya akan memberi petunjuk kepadanya terhadap dua jalan dari subhanallah. Ini semua menunjukkan tentang bagaimana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita dari mulai dari tidak ada, dari ada sampai kemudian ya kita menjadi seorang pribadi dewasa seperti ini yang terbuka untuk pintu rezeki begitu luas. Ya. Kemudian setelah itu summa amatahu kemudian ya Allah wafatkan manusia dan menjadikannya di dalam kubur, menjadikannya di dalam kubur. Disebutkan di situ dalam tafsir saat Allah yaitu jahat dan mengkabulkan Allah menjadikan seorang insan itu ketika mati dia dikubur. Aiman kefunan kitrat alaihi wa ikraman wa ikhtiraman. Bahwa mayat itu dikubur untuk menutupi dirinya itu sudah sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Jadi agar bashar lawkan idha matur nasa'il al-mayta juzatan turma di jabal. Karena kalau manusia itu nanti mereka saat mati itu seperti bangkai yang lagi datang yang kemudian cuma diletakkan di tempat pembuangan. Lakana tidak bisa ihadat ul-awimah. Tentu itu bentuk sebuah penghinaan yang sangat besar. Dan mayit, waliah dan mayit. Baik yang mati itu maupun keluar dari mayit. Ya kan? Jadi segala sampah yang ditaruh di situ. Penghinaan manusia yang mati tadi dan keluarganya. Walakin min ni'matillah sehingga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ansyara wa'idah hadza al-kam, bahwa Allah mensyariatkan untuk hamba hambanya penguburan. Masyarakat apa? Penguburan. Sehingga termuliakan manusia di kubur, di tempat yang khusus pemakaman. Wahai. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menyaksikan ini, fa'akbarahu, kemudian Allah menjadikan manusia mu'awwaqah di dalam kubur, fa'akramahu bijaddi. Allah muliakan manusia dengan dikuburnya jenazah. Itu ternyata sebuah kuliah yang mobil. Kita kadang mengalami kesan biasa, kita hidup-hidup mati-mati kubur. Padahal dibalik penguburan jenazah di dalam keadaan itu pemuliaan dari Allah SWT kepada manusia. Misalnya dari Allah SWT, manusia, manusia, sehingga ya ada bentuk kemuliaan dari mereka. Tidak sebagaimana yang binatang-binatang yang bangkai binatang itu terbiarkan begitu saja membusuk dan seterusnya. Tsumma idza syaa ansyahu. Kemudian apabila Allah telah berkehendak ansyahu, yaitu ba'athahu yawman nusyur. Allah akan bangkitkan manusia yang tadi sudah dikubur, sudah hancur, tulang-tulang yang menjadi tanah. Ba'athahu, Allah bangkitkan kembali yawman nusyur, di hari kebangkitan, untuk apa? Liyujadiyahu ala amalih, untuk Allah membalasi manusia atas amalannya. Yang dahulu ketika hidup di dunianya beramal dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Jika beramal dengan keburukan, maka dibalas semisal itu. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره, yaitu bahwa tidaklah melemahkan Allah di dalam membangkitkan kembali manusia. Artinya Allah Maha, tidak melemahkan Allah untuk bisa membangkitkan manusia kembali. Kalau manusia menciptakan sesuatu yang kadung hancur rusak, ya. Walaupun mungkin bisa, tapi ya, kadang butuh repot, kadang butuh susah. Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali membangkitkan manusia yang telah hancur di dalam bumi itu tidaklah memberatkan dan menyusahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakin yang berarti Allah tidak adil, tetapi karena memang ketetapan Allah untuk membangkitkan itu belum datang. Belum sekarang ini. Sehingga Allah menyebabkan sebenarnya kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak, Allah belumlah melaksanakan apa yang Allah memutuskannya. Artinya kebangkitan yang nanti Allah akan tetapkan itu belum. Belum sekarang, Allah belum melaksanakannya. Itu kan video nusiyah. Oleh karena itu disebutkan diri khususnya orang-orang musyrikin menantang. Orang-orang yang memustahkan hari kebangkitan mereka berkata, لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. Seandainya kebangkitan itu perkara yang benar, kita akan menyaksikan nenek moyang kami sekarang ini. Mana? Para Rasul menyampaikan akan ada hari kebangkitan. Kalau tetap ada, tentu sekarang kita akan menyaksikan nenek moyang kita dibangkitkan. Maka ini adalah hadir kaumin mengatakan tentu ini adalah sebuah tantangan yang dusta. Kenapa? Karena Rasul dalam takul lahum innakum tub'atsuna al-an. Karena para Rasul tidak menyampaikan bahwa kalian itu dibangkitkan sekarang. Tidak. Bukan sekarang. Makanya mengkau lahum innakum tub'atsuna jami'an ba'da an tamutu jami'an. Terus para Rasul menyampaikan kalian itu akan dibangkitkan nanti, dibangkitkan semuanya setelah kalian mati semuanya. Itu sudah kata hari kiamat, semua makhluk mati semua. Sehingga ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, bangkitlah semua manusia berkumpul di mahsyar. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci menjelaskan tentang Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang juga akan membangkitkannya dengan mudah, tidaklah hal itu memberatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ثم قال عز وجل نقر الانسان بما انعم الله عليه. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmatnya atas manusia. فَلْيَنْظُرْ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ نَأْتِيَ مَنُسْلِ إِنْ مُلِيَتْ كَقَدَ مَعَنَنِيَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ dari mana datang makanan ini, وَمَنْ جَاءَ بِهِ siapa yang mendatangkan makanan ini, هَلْ أَحَدٍ خَلَقَهُ apakah ada salah seorang dari manusia yang menciptakan makanan ini, ya misalkan nasi kita. Kita akan menciptakan berasnya atau padinya. Yang dari insan akan mendapatkan ini hari ini. Sepanjang kesiu dia seorang insan untuk mengingat ini. Kita melewati ayat ini. Tentang bagaimana karunia Allah pada kita berupa makanan ini. Sehingga dalam surah yang lain, Al-Waqi'ah ayat 63 dan 67 Allah menerima apa itu mana syukur tidak kalian melihat kepada apa yang kalian tanam antum tazra'un dan nahnu zari'un kalian tak yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya, kita cuma tebar saja ya kalau tanam itu apa nyebar saja tidak itu manfaat yang pilihan tanam itu tak ditumbuh terus tapi dikaut ya namanya jawab. Ya, sedikit-sedikit tahu. Ya, itu yang menentukan siapa? Kita sedang menebar padi, kemudian tumbuh bibit. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau nasya'u laja'alnahu sultaman fadhaltum tatabjahun. Seandainya kami berkehendak, kami bisa menjadikan tanaman dari itu menjadi kering dan hancur. Sehingga kalian pun hilang, kecuali. Allah maha mampu. Makanya, pagi itu sudah bagus, begitu. Jadi orang di atas, sudah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkata, untuk menjadikan tanaman dan semua hijau, bagus, indah, bijak mata. Kata Muhammad, inna lamughramun sehingga kalian akan mengatakan sesungguhnya kami ini benar-benar merugi bantah kemahmumun bahkan kami itu terharam dan terhayang. Nah, ini demikian Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Lau nasya'u laja'alnahu mutaman seandainya yang berkehendak kami yang menjadikan tanaman dari kering dan hancur. Maka ternyata karunia Allah ya petani petani tadi berhasil dengan petaniannya, bisa kita mengkonsumsi makanan tadi. Kemudian pada ayat berikutnya, anna sabbatna al-ma'a sabba, sesungguhnya kami mencurahkan air dengan banyak, yakni minas saha dari awal turun hujan. Summa syaqqana al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi. Ya, ba'da nuzulil matar 'alayha tashaqqaqu bin-nabat, setelah turun hujan tanah itu terbelah untuk munculnya tunas tanaman. Artinya kan beberapa itu yang namanya tanaman biji-bijian terpendam sebenarnya di dalam tanah. Ketika turun hujan, kita akan bayangkan itu kan tunas itu kan daunnya itu sangat rapuh, kita kopel gitu, tapi bisa menembus tanah yang menguburnya. Siapa yang membelahnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat yang sebenarnya sangat lemah itu mampu muncul permukaan. Kami membelah dunia. الله سبحانه وتعالى لهم الأنعام. سبحان الله. فأنبتنا فيها أي في الأرض سنين كان تنبتكن في dalam bumi itu pada bumi tersebut حبًا بجريان. Kata Syekh, kalbur, ikandung, perus, beras, buah kandung, syair, wahai tidak ada disebutkan kibir. Syair itu seperti kandung, ya. Jadi dia tidak sedih, setelah kualitas jauh ke bawah kandung. Jadi masakan di Salam Salam, syair, makanan, maksudnya, ya, kualitasnya di bawah kandung. Wahai nabang, juga apa anggur, wakoban, disebutkan rumput yang makruh, itu adalah makanan yang makruh dikenal, sering terjemahkan sebagai sayur, sayur-sayuran, wazaitunan, zaitun, wanahlan, kurma, wahadat itu gulban, dan kebun-kebun yang gulban al-ghadru kefirul asjar. Kalau itu maksudnya banyak pokok-pokoknya, kebun-kebun yang banyak pokok-pokoknya sehingga wafakihatan dan buah-buahan yu'abban abban itu nabatul ma'ruf indal Arab tar'ama al-kibir, yaitu pertumbuhan yang ma'ruf dikenal di tanah Arab untuk makan penggembalaan onta rumputan. Jadi dengan karunia Allah hujan tadi dan Allah belah bumi untuk tunas yang tumbuh tadi, ada biji-bijian, ada anggur, ada sayuran, ada zaitun, kurma, kebun-kebun yang lebat, banyak pohonnya, buah-buahan, dan pertumbuhan, rumputan untuk binatang. Allah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata'an lakum wa li'anhamikum, sebagai ya, sebuah kesenangan atau kenikmatan bagi kalian dan binatang ternak kalian. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Maka apabila datang الصاخة يعني الصيحة العظيمة التي تصيح الأذان itu suara yang sangat keras yang memekakkan telinga, itu dia itu hari kiamat. Wahai yang mulia, itu hari kiamat ketika diturunkan sangkakala, tegaklah dengan itu hari kiamat. Dan di hari kiamat tersebut yauma yanzuru al-mar'u min ahlihi, seorang di hari itu seorang lari dari saudaranya, ya min ahlihi syaqiqihi au li abihi au li ummi, dari saudaranya, yang sekandung, si bapak, si ibu, saudara lari, wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya juga termasuk di situ al-ajdar, al-jajjar, dari kakeknya, neneknya, ya dirru min haqulai kullihim, lari dari mereka semua, wa sahibati, dan juga dari istrinya, wa bani, dan dari anak-anaknya. Hum akhbarun nas ilayhi wa habbun nas ilayhi, padahal mereka ini adalah manusia yang paling dekat dengan mereka ketika di dunia, yang paling dicintai di sisi mereka dari ketika di dunia. Kenapa lari? Ya wa yabirru min haulai kullihim, manusia lari dari mereka semuanya. Qala al-'adzabu yabirru minhum li'alla yutalibuhu bima farata bihi fi haqqihim min adabin wa ghairihim. Wahai karena mereka takut dituntut oleh mereka itu terkait hal-hal yang dahulu takrir, yang menelantarkan hak mereka, kata-kata ajar atau kayak semacam itu, takut dituntut ya oleh bapak ibunya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya tentang hak-hak mereka yang tidak ditunaikan. Subhanallah, itu kata sebagian ada di dunia. لأن كل واحد من ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له حق أن يكون له أحد يطالبه بالشيء. Karena di hari itu semuanya tidak ada seorang pun yang senang untuk dengan satu pihak pun yang menuntutnya. Karena bekal yang sendiri saja sudah minim. Mungkin kalau nggak ada bekal, itu mau dalam menuntut. Sehingga hari itu diberi ini mulai insya Allah ini masing-masing orang di hari itu sudah ada perkara yang menyibukkan. Perkara yang menyibukkan. Kalau misalnya masyukur dengan diri, tapi masyarakat sibuk dengan dirinya, layak untuk kita kiri dan melihat orang lain. Sehingga dipikirkan bagaimana saya selamat, bagaimana saya selamat. Dan juga dahsyatnya hari itu. Karena sebelum itu, tentunya tentu kita bagaimana mempersiapkan dengan wujud yawma idzin musfirah, tapi di hari itu ada wajah-wajah yang ya, musfirah yang dia bahikan mustansyirah, senyum dan bergembira. Itulah wajahnya orang-orang yang iman. Ceria karena ya, wajah mereka ceria karena itu sebagai cerminan terhadap hati mereka yang diliputi dengan kegembiraan dan kelapangan. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Tetapi ada di hari itu juga wajah-wajah dia menutupinya dengan tanha'uha ghabara, ditutupi oleh kegelapan, hitam gelap. Ula'ika hum kafaratul fajara, mereka itu orang-orang kafir lagi durhaka. Kumpul pada yang kekurangan dan kejuhanaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sebelum datang hari Senin, mari kita semua mempersiapkan diri dengan ibadah dan amal saleh sehingga bisa menjadi bekal dari kondisi hari kiamat yang sangat mencekam yang tadi telah kita baca bersama. Tas'alullah al-'afiyah, memohon kepada Allah keselamatan. Allah Ta'ala an yaj'alana mimman wujuhahum musfirah dhahika mustabshirah innahu jawwad karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita termasuk orang yang wajib wajib mereka itu ceria, tersenyum, gembira sesungguhnya Allah Maha Dermawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.